Bikin janji angkat bela sampai anak cucu le. Manislah wangi kalau ingat-ingat tunggu hidup dolo-dolo potong di lagu salempeng mar bagai dua dong sing lia agama apa tiyo sing jadi soal dar kampung mana bikin janji janji angkat bela sampai anak cucu.